بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه باب فضل من علم وعلم باب keutamaan orang yang berilmu mengetahui dan mengajarkan ilmu tersebut. وقال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن العلاء أبو كريب المصري dari negeri Mesir. محمد بن العلاء ini juga syekh dari al-imam Muslim rahimahullah ta'ala, Al-Imam Bukhari, Al-Imam Muslim, dan para imam yang lainnya mengambil hadis, berguru kepada Muhammad bin Al-A'la. Qala haddathana Hammad ibn Usama. Hammad ibn Usama, Abu Usama. An Burayd ibn Abdillah. An Abi Burda, an Abi Musa. Burayd ibni Abdillah ini cucu dari Abu Burda. Jadi sini diperhatikan, Burayd ibnu Abdillah meriwayatkan dari Abu Burda. Berarti seorang cucu meriwayatkan dari kakeknya. Abu Burda ini anak dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Antum bisa bayangkan beberapa generasi menjadi muhaddisun. Nah, bapak ke anak, anak berikutnya generasinya sampai ke cucu. Nah, menunjukkan bahwa tarbiyah anak-anak dari generasi ke generasi untuk kemudian menghasilkan generasi lebih dari satu menjadi generasi yang salehah, ini perkara yang bisa terjadi dan bukan perkara yang mustahil. Namun yang perlu kita ambil pelajaran ibrah di sini, tentunya mereka dalam mendidik generasi-generasi mereka yang di bawahnya bukan dengan perkara yang atau dengan perbuatan yang bersantai-santai, perjuangan. Nah, untuk bisa perhatikan, Abu Musa al-Asy'ari seorang sahabat memiliki anak bernama atau yang dipanggil dengan Abu Burda, melahirkan seorang alim, menelurkan generasi berikutnya seorang alim, seorang muhaddis. Pun muhaddis ini menelurkan generasi-generasi berikutnya seorang cucu alim pula. Nah, dan ini banyak kita temui. Dan jangan lupa bahwa sungguhnya tarbiyah ini bukan hanya semata-mata dengan perbuatan dan ucapan secara zahir, tapi penting untuk kita sering-sering dan banyak mendoakan anak-anak kita. Doa. Nah, Jangan sampai kita orang tua lalai dalam mendoakan anak-anak kita. Doa memiliki peran yang besar. Bagaimana seorang Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Rab, jauhkanlah aku dan keturunan-keturunanku. Sehingga pentingnya ikhwan permasalahan doa ini. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, masalu ma ba'atsanillahu bihi minal huda wal ilmi kamasalil ghaitsil katsiri asaba ardan fakana minha nakiyatun, dalam ayat yang lain bakiyatun qabilatil ma'a fa'ambatatil kala'a wal usbal kathira fakanat minha ajadibu, dalam ayat yang lain ikhazat amsakatil ma'a fanafa'allahu bihan nas fasharibu wasakau wazara'u fa'asabat minha ta'ifatan ukhra innama hiya ki'an la tumsiku ma'an wa la tumbitu kala'an fadhalika mathalu man fakiha fi dinillah wa nafa'ahu ma ba'athanillahu bihi fa'alima wa'allam. Wa mathalu man lam yarfa' bidhalika ra'san wa lam yakbal hadi Allah alladhi ursiltu bihi. Ini sebuah hadis banyak terkandung faedah di antara dalam hadis tersebut. Sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, yang artinya permisalan apa-apa yang Allah utus aku dengannya dari al-huda, dari petunjuk dan ilmu, Al-Quran, sunnah. Ini permisalannya seperti al-ghais al-kathir asaba ardan. Permisalannya seperti al-ghais. Al-ghais itu dimakna matar, tetapi memiliki makna lebih. Al-matar artinya apa? Al-matar, hujan. Kalau al-ghais itu al-matar an-nafi'. Ghais itu dikhususkan untuk hujan, tapi yang bermanfaat. Karena kita mengetahui bahwa hujan, di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, jundullah, bala tentara Allah, yang dengannya hujan wal'iyazubillah bisa memberikan atau jadikan dengannya musibah dan bala. Artinya tidak semua hujan itu kemudian menjadi manfaat. Alaysa kadzalik? Bala. Kita sudah banyak menyaksikan. Berapa banyak hujan yang Allah kehendaki menjadi bala dan musibah. Tetapi kalau sudah diitlakan dengan al-ghais, ini berarti hujan yang bermanfaat. Maka permisalan apa-apa yang Allah utus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu permisalannya seperti hujan yang banyak yang jatuh ke bumi. Fakana minha, ada dari bagian bumi ini yang menerima air, resap, kemudian menumbuhkan rerumputan. Al-kala' wal-ushab, al-kathir. Al-kala' ini artinya rumput, adapun al-ushab ini artinya rumput yang basah. Kalau al-kala' itu umum, rumput basah ataupun kering. Syahidnya di sini ada bagian dari bumi, ya, turun al-ghais, hujan yang bermanfaat. Bagian dari bumi ini sebagiannya mampu menyerap air tersebut. Kemudian bukan hanya menyerap air, dan bukan hanya menyimpan tetapi juga menumbuhkan, menghidupkan bumi. Fakanat minha ikhadat, ada juga yang hujan yang bermanfaat ini amsakatil ma, fanafa'allahu bihan nas fasharibu wasakau wazarau. Ada bagian bumi yang menerima hujan yang bermanfaat ini, dia menahan air, mengumpulkan air, menjadi mata air, yang dengan itu manusia bisa berladang, meminum, mengairi sawah, bertanam. Allah memberikan manfaat dengan bagian bumi yang modelnya seperti ini. Bagian bumi ini dia menampung air, walaupun tidak menumbuhkan, tidak tumbuh, tetapi dia memberi manfaat yang lain. Wa sahabat minha ta'ifatan ukhra. Kemudian juga hujan yang bermanfaat ini mengenai dan jatuh ke bumi jenis lain. Bumi yang jenis lain ini adalah yang bagaimana? Innama hiya ki'an. La tumsiku ma'an wa la tumbitu kala'an. Sesungguhnya bumi ini, jenis bumi ini, padahal menerima air yang bermanfaat itu permisalannya seperti ki'an. Ki'an yaitu al-ard al-mustawiyah al-malsa'a allati tumbit. Jama' dari ka'. Bumi yang datar, licin. Enggak menumbuhkan, walau enggak menyerap air. Hujan ini hanya berlalu seperti saja. Nah. Maka kemudian Rasulullah alaihi salatu wasallam sebutkan, fadzalika masalu man faqiha fi dinillah. Wa nafa'ahu ma batan wa nafa'ahu ma ba'athanillahu bihi fa'alima wa 'allam. Wa matalu man lam yarfa bidzalika ra'san wa lam yaqbal hadiyallah allazi ursiltu bihi. Dari sini kita mengetahui, ya, walaupun air hujan tersebut itu pada hakikatnya air hujan yang bermanfaat, tapi ternyata bumi yang menerima ini bermacam-macam modelnya. Permisalannya seperti apa-apa yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Allah utus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa apa? Agama Islam. Membawa dinullah. Petunjuk, ilmu. Ini semuanya sab yang baik. Alaysa kadzalik? Bala. Ilmu yang bermanfaat, din. Tapi kita bisa lihat bermacam-macam orang menerimanya, bagaimana penerimanya. Nah, yang ini kafir, yang ini beriman. Nah, yang ini mengingkari, yang ini menerimanya. Ini yang sesuatu yang bermanfaat ternyata ketika jatuh pada orang-orang yang mengingkari dan kufur terhadapnya, maka sesuatu yang baik ini pun akhirnya terlewat begitu saja. Maka disebutkan Al-Hafidz Ibnu Hajar, berarti di sini ada tiga golongan jenis manusia. Dalam permisalan disebutkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, ada tiga jenis manusia. Yang pertama, kata Al-Hafidz di sini, daraban Nabi sallallahu alaihi wasallam lima ja'a bihi minad din masalan bil ghaisil 'am alladhi yati fi hali hajatihim ilaihi wa kadza kana an-nas qabla mab'athihi fa kama anna al-ghaisa yuhyil baladil aw yuhyil baladal mayyita fa kadza 'ulumud din tuhyil qalbil mayyit thumma shabbaha samiina lahu bil ard al-mukhtalifah allati yanzilu bihal ghais. Rasulullah alaihi salatu wasallam memberikan permisalan. Datangnya agama ini seperti hujan yang bermanfaat tadi. Nah, yang datang pada kondisi bumi tersebut pada hakikatnya butuh. Nah, sama. Manusia pada hakikatnya butuh terhadap agama Islam. Seluruh manusia. Disebut Al-Hafidz, sebelum diutusnya Rasulullah alaihi salatu wasallam, manusia dalam keadaan jahiliyah. Semuanya butuh kepada hal-hal yang mampu mengantarkan kepada mereka kepada hidayah. Menyelamatkan mereka dari an-nar, dari zulumat, kepada an-nur. Datanglah Islam. Nah, sebagaimana Al-Ghais, hujan yang bermanfaat itu menghidupkan negeri yang telah mati, maka sama dengan ilmu agama. Ilmu agama ini akan menghidupkan hati yang mati. Kemudian Rasulullah SAW mempermisalkan orang-orang yang mendengar agama Islam ini, ya seperti tadi itu, bumi yang bermacam-macam jenisnya. Nah, yang pertama, faminhum al-alim al-amil al-muallim. Yang pertama, datang agama Islam, datang dalil, ayat, hadis, ya. Ini permisalannya seperti seorang yang menghafal, menyimpan agama ini, kemudian apa yang sudah dia ketahui ini, dia ajarkan. Hah? Dan dia pun mengamalkannya. Maka orang alim yang beramal, menghafal, memiliki ilmu, beramal, kemudian dia mengajarkan itu, kedudukannya seperti jenis bumi yang thayyibah. Hah? Dia menyerap air, maka fantafa'at fi nafsiha, bumi jenis ini pun, hah? Ketika air yang terserap, bermanfaat bagi dirinya sendiri. Wa ambatat, bukan hanya bermanfaat bagi zat bumi tersebut, dia juga ambatat, dia menumbuhkan. Fanafa'at ghairaha, maka dia memberi manfaat kepada yang lainnya. Wa minhum, jenis kedua, al-jami' lil-ilm al-mustaghriq li zamanihi fihi ghayra annahu lam ya'mal binawafil wa lam yatafaqqah fi ma jama' lakinnahu addahu li ghairihi. Di antara jenis manusia yang kedua, atau di antara jenis manusia yang ada model kedua ini adalah al-jami' lil-ilm. Ada orang yang dia memiliki kemampuan menghafal apa yang luar biasa. Nah, menghabiskan waktunya untuk mengumpulkan ilmu. Ilmu saja, ada ayat Al-Quran dihafal, hadis Sahih Bukhari dihafal, Sahih Muslim dihafal, Riyadhus Salihin, Lulu wal Marjan, dan yang lain, Sunan Nabi Dawud, Tirmidzi, dan ini dihafal semuanya. Tapi dia tidak beramal dengan nawafil-nawafil, ya. Dan yang sunnah-sunnah kurang. Seperti itu. Dan dia juga kurang dalam tafakuhnya. Dia memiliki ilmu, tapi dia kurang untuk belajar maksud dari ayat-ayat tersebut. Dari hadis-hadis tersebut. Dia tahu hadis, hafal. Tahu ayat, hafal. Tapi enggak paham. Kurang tahu apa maksud dari ayat tersebut. Tafsirnya apa. Apa maksud penjelasan dari sabda Rasulullah alaihi salatu wasalam ini dan itu. Tetapi ini tadi, dia menyampaikan punya ilmu ayat sampai kepada orang lain, disebar ilmu ini. Maka kata Al-Hafidz, orang yang seperti ini posisinya seperti jenis tanah yang kedua, yang di mana tanah ini mengumpulkan air. Ya. yastakir fi halma fayantafi'un nas bihi. Dia tidak menumbuhkan rumput-rumputan, dia hanya menampung air tapi masih memberikan manfaat. Maka kata Al-Hafidz, wa huwa al-musyar ilaihi biqaulihi, kondisi orang kedua inilah, ada isyarat dalam sabda Rasul alaihi salatu wasalam yang lainnya, nadarallahu ra'an sami'a maqalati fa'addaha kama sami'aha. Nah, Allah memberikan cahaya, menjadikan berseri-seri kepada seorang pada wajahnya, entah hissi atau maknawi. Seseorang yang mendengar ucapanku, kemudian dihafalnya, fa'addaha kama sami'aha, kemudian dia sampaikan persis seperti apa yang dia terima. Nah, ini dua jenis manusia yang masih memberikan manfaatnya, walaupun berbeda. Yang satu luar biasa, yang satunya manfaat, tapi tidak seperti yang pertama. Ini pula yang disebutkan oleh Syekhuna Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah ta'ala dalam darasnya Sahih Bukhari. Nah, dengarkan di Masjid An-Nabawi. Permisalannya seperti sabda Rasulullah alaihi salatu wasalam, rubba muballagin aw'a min sami'in, atau kama qaul Mustafa alaihi salatu wasalam. Bisa jadi orang yang disampaikan itu lebih paham, lebih afqah dari orang yang mendengar. Ada hadis misalnya, fulan tidak langsung mendengar, dia hanya mendapat hadis ini dari orang lain. Orang lain ini menyampaikan. Tetapi orang yang disampaikan hadis tersebut mencari, belajar, tafakuh tentang makna hadis ini, tentang makna ayat ini, tentang tafsirnya. Maka dia lebih afqah akhirnya. Tetapi orang yang pertama, walaupun dia tidak belajar maknanya, tidak belajar tafsirnya, dia menyampaikan, masih ada manfaat. Sebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, para ulama bertingkat-tingkat atau manusia bertingkat-tingkat. Dalam syarah tentang Sahih Bukhari ini, ada ulama yang memang perhatiannya pada ma'ani, tafsir, bayan. Ada yang ulama memang hirsnya, fokusnya terkhusus pada zaman dahulu, itu mengumpulkan hadis Rasulullah alaihi salatu wassalam agar tidak hilang agamanya. Fokus, ada hadis, dicari, dikejar. Nah, yang satunya tidak sampai seperti ini, tapi ma'ani hadis, penjelasannya, maksudnya, syarahnya, ini yang dicari. Seperti itu. Tentunya kalau bisa mengumpulkan keduanya, maka ini sangat luar biasa. Maka ini macam-macam orang yang masih memberikan manfaatnya. Wa min hub, dan di antara jenis manusia, man yasma'ul ilma fala yahfaduhu wala ya'mal bihi wala yanquluhu li ghairihi fa huwa bi manzilatil ardil as-sabakha al-malsa allati la taqbal ma au tufsiduhu ala ghairihi. Dan di antara jenis manusia, ada yang datang ilmu, datang tabligh, dakwah Islam, dia enggak peduli, enggak ngapalin, enggak beramal, wa juga dia tidak menyampaikan kepada yang lainnya, berpaling. Nah, ini orang yang jenis seperti ini, coba lihat. Sesuatu yang bermanfaat datang kepadanya, tetapi ternyata hal ini tidak diterima. Bahkan kata Al-Hafidz, orang seperti ini kondisinya seperti bumi yang tadi itu, datar, tidak menerima air, bahkan bisa jadi tufsiduhu ala ghairiha, bisa memberikan mafsadah kepada yang lainnya. Hati-hati ketika kita sudah berpaling dari agama ini. Kita manusia tentunya sangat jauh dari kesempurnaan ilmu. Ilmu ini bahrun la sahilalah. Ilmu ini lautan yang tidak bertepi. Sangat banyak hal-hal yang masih tidak atau belum kita ketahui. Al-ilmu idza a'taita kullak lam yu'tika illa ba'dahu. Ilmu ini kalau engkau sudah mencurahkan semua kemampuan engkau, ilmu ini tidak akan memberikan kepada engkau kecuali sebagiannya. Nah, ini di sini kita pentingnya mengetahui permasalahan ini, yang dengannya seorang alim sehebat dia apapun, yang perlu kita ketahui, karena dia sebagai manusia biasa, mereka para ulama yu'rafuna bil haq. Bukan al-haq yu'raf bihim, bukan. Mereka para ulama menjadi alim, jadi tinggi derajatnya karena mereka berpegang teguh dengan al-haq, menyampaikan yang haq. Maka apabila ada ucapan mereka yang menyelisih al-haq, ini fungsinya kita mengetahui ini. Bahwa manusia seluruhnya tidak ada yang menguasai ilmu seluruhnya. Yang dengan itu dilarang kita untuk bertaklid. Nah, ketika seorang alim sesuai dengan dalil, sesuai dengan al-haq, tidak menyelisih, kita terima. Dan seorang alim ini naik dan tinggi derajatnya karena hal itu. Tetapi kondisi seorang alim sebagaimana dia manusia yang masih banyak hal yang belum dia ketahui, ternyata kemudian berbeda pendapatnya dengan al-haq, ini fungsi kita jadi taklid. Nah, ini yang pertama. Yang kedua ya ikhwan, ketika kita mengetahui bahwa berpaling dari ilmu, tidak mau peduli, acuh tak acuh, ini konsekuensinya, dia bukan hanya menjadi seorang yang jahil begitu saja, tidak. Ada orang jahil yang kejahilannya ini dia mendapatkan uzur, dan ada orang yang jahil yang kejahilannya tidak mendapatkan uzur. Dan ini yang kita khawatirkan dari jenis yang kedua. Jahil tapi tidak mendapatkan uzur. Kenapa? Dia tidak diberi uzur karena dia pada hakikatnya berpaling. Enggak mau peduli. Jahil karena belum sampai ilmu kepada dia, dalam kondisi dia berusaha mencari ilmu atau tidak ada orang yang menyampaikannya, kemudian berbuat sesuatu atau keliruan, mengucapkan sesuatu yang keliru, maka dia ma'zur. Dia diberi uzur. Tidak mendapatkan dosa insyaAllah selama dia tidak bermudah-mudahan. Tetapi ada orang jahil yang kedua berucap sesuatu atau berbuat sesuatu, ternyata hal tersebut konsekuensinya dia bisa dipenggal misalnya, atau dia bisa dicambuk misalnya. Ternyata dia tidak diberi uzur. Kenapa? Ya fulan, kamu tidak tahu. Demi Allah saya tidak tahu kalau ternyata ini berbalinnya haram. Nah kamu selama ini kemana? Ada pengajian, ada radio, ada misalnya media-media yang lainnya, majalah dan yang lainnya. Sampai al-haq kepada kamu, iya. Kemana kamu selama ini? Ternyata dia tidak peduli. Tidak mau untuk kemudian berusaha mencari ilmu. Kalau dia ternyata melakukan perbuatan kufur atau ucapan kufur, maka dia dihukumi dengan kufuran. Ini yang disebut oleh para ulama dengan kufur al-i'rab. Berpaling. Dia jahil, enggak tahu. Tetapi ketidaktahuannya itu karena dia tidak mau tahu. ini jenis orang yang seperti itu. Mendengar ilmu, gak mau ngapalin, gak mau beramal, gak acuh tak acuh. Tahu datang Islam, gak mau berusaha. Walau tidak menyampaikan kepada yang lainnya. Nah, maka ini jenis-jenis orang terkait yang sampaikan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam dengan permisalan apa-apa yang Allah utus dengannya Rasulullah alaihi salatu wassalam, agama Islam. Agama Islam yang bermanfaat semuanya ini, agama Islam yang semuanya isinya itu baik, isinya semuanya adalah manfaat, ternyata orang itu berbeda-beda dalam menerimanya. Nah, wa innama jama'a al-masal baina ta'ifataini al-ulayaini al-mahmudataini li-ishtirakihima fil-intifa' bihima. Dalam hadis ini Rasulullah alaihi salatu wasalam menyebutkan tiga jenis bumi, ya. Tetapi kemudian disebutkan contoh manusianya hanya dua. Permisalannya seperti orang yang itu tadi, man faqih fi dinillah, bertafaqquh ilmu, kemudian Allah memberikan manfaat kepadanya. Permisalan yang kedua yang disebut oleh Rasulullah SAW, orang yang tidak mau peduli. Padahal tadi ada tiga jenis bumi. Ya, disebut oleh Hafidh, ada tiga jenis bumi, tetapi yang disebut oleh Rasulullah SAW, dua jenis manusia. Mengapa? Karena pada hakikatnya, dua jenis yang pertama ini, ya, itu berserikat dalam memberi manfaat. Yang pertama, jenisnya adalah orang yang berilmu, dia kemudian bertafaqquh, kemudian dia mengajarkan kepada manusia fikih dan ma'an dari ilmu tersebut. Jenis yang kedua, dia hanya menampung, menghafal, tetapi dia sampaikan juga. Dua-duanya bermanfaat. Nah, maka ini sebab Rasulullah alaihi salatu wasalam tidak menyebutkan tiga jenis manusia. Karena dua jenis yang pertama itu sama-sama berserikat dalam memiliki manfaat. Wa afradat ta'ifata salita al-madmumah. Adapun jenis ketiga, orang ketiga, itu disendirikan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam. Permisalannya seperti bumi tadi yang tidak menerima air sama sekali. Ini permisalannya seperti kelompok yang tercela. Mengapa? Li'ada min naf'i biha. Karena kelompok ketiganya tidak ada sama sekali manfaatnya. Bahkan bisa memudaratkan. Nah, orang kafir, dan yang lainnya. Sehingga, dari bab, yang disebut Al-Hafidh Ibn Hajar di sini, atau Al-Imam Bukhari, bab keutamaan orang yang berilmu dan kemudian mengajarkannya, wadih, penjelasannya jelas. Nah, dari sini kita mengetahui, ikhwan, bab demi bab, kitab demi kitab, antum perhatikan sekarang, kita sekarang berada dalam kitabul ilm, banyak hadis-hadis yang disampaikan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam dalam, yang dikumpulkan oleh Imam Bukhari, menyebutkan tentang keutamaan orang-orang yang berilmu, dan ilmu itu sendiri. Nah, maka hal ini kalau menunjukkan terhadap sesuatu, menunjukkan tentang keutamaan ilmu. Jangan ada kemudian seseorang yang beranggapan bahwa ilmu agama, karena sekarang kita berbicara dalam permasalahan agama, untuk kemudian orang ini menjadikan bahwa ilmu agama hanya sebagai selingan. Gimana maksudnya selingan? Hadir majelis ilmu, menyesuaikan dengan jadwal dunianya. Nah, ini hati-hati. Dunia penting, tetapi akhirat, ilmu agama jauh lebih penting. Datang hadir ke majelis ilmu, sesuaikan. Dunia ini yang menyesuaikan dengan akhirat, bukan akhirat yang berusaha menyesuaikan dunianya. Tidak. Coba untuk perhatikan bab demi bab yang sudah kita baca bersama. Bab yang menjelaskan kisah seorang Jabir radhiyallahu anhu mencari sebuah hadis perjalanan sebulan, membeli bekal, membeli unta, mencari dalam sebuah hadis. Bab sebelumnya tentang kisah Musa alaihi salam, safar, rihlah. Dalam kondisi beliau telah menjadi seorang nabi dan rasul, dalam rangka mencari ilmu yang ada pada Khadir. Perjalanan yang jauh. Bab fadlu man alima wa 'allam. Keutamaan orang yang berilmu kemudian mengajarkannya. Banyak ikhwana hadis yang menjelaskan tentang permasalahan ilmu. Anda sudah mendengar sebagiannya atau mungkin mayoritasnya. Maka sekarang permasalahannya tinggal bagaimana kita mau untuk kemudian menjadikan hal ini, nah, itu sebagai prioritas utama. Nah, kalau seseorang sudah mencintai sesuatu, nah ini, bagaimana kita menumbuhkan cinta kita terhadap ilmu? Karena kalau orang sudah cinta, sudah jangan ditanya sudah. Itu tabiat cinta seperti itu. Coba untuk melihat tuh cinta-cintanya orang-orang yang negatif itu. Sebelum kita berbicara tentang cintanya para salihin terhadap ilmu agama, terhadap Allah dan Rasulnya. Sudah jangan ditanya bagaimana ibadah mereka, akidah mereka, perjuangan dan pengorbanan mereka dalam agama ini. Kita ingin melihat sekilas hakikat dan tabiat cinta. Orang kalau sudah cinta, lihat. Cinta kepada seseorang, sudah gemar, tanpa disuruh berbuat untuk sesuatu yang dia cintai. Mau untuk berkorban, berpayah-payah, tanpa disuruh. Itu diikuti mulai dari ujung rambut sampai bawah kaki. Gerak-geriknya, cinta sudah senang. Ini, pengaruh cinta itu memang sangat luar biasa. Maka dalam agama ini ada tiga hal yang harus dalam ibadah ini. Mahabbah, al-khawf, wal-raja. Wa mahabbah memiliki peran yang luar biasa. Ini yang sekarang kita berusaha dengan kita datang di majlis-majlis ilmu, hadir, kemudian kita membaca, mendengar, untuk kemudian tumbuh cinta ini. Ketika kita sudah memiliki rasa cinta terhadap ilmu, maka diharapkan kecintaan kita kepada Allah, kepada Rasulullah SAW terhadap agama ini, otomatis. Sudah jangan ditanya sudah. Kalau sudah permasalahannya cinta, apapun akan terkalahkan. Ini tabiat cinta. Sebagaimana disebutlah Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, innal muhibba liman yuhibbu muti'a. Orang, kata Imam Syafi'i, orang kalau sudah cinta, itu akan taat kepada yang dia cintai. Gak ada di surga, gak ada apa, berani berkorban, berbuat, barakallahu fiik. Sehingga, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, nasihat ana pribadi buat diri ana dan juga antum semuanya, tinggal kita ini sekarang mencari kecintaan tersebut. Coba masing-masing dari kita lihat di hatinya, bagaimana kecintaan kita terhadap ilmu, terhadap agama. Gak usah jauh-jauh. Dalam mencari tolak ukur tersebut, baca sejarah, kemudian bandingkan diri kita. Baca sejarah para ulama, para salihin, para pejuang-pejuang manhaj ini, kemudian bandingkan dengan diri kita, untuk kemudian kita bisa mengukur kita ini sudah sampai setinggi mana, atau sudah segini, atau masih segini. Kalau masih kurang, nah itu tugas kita, itu terus menggali. Ibadah masih malas, nah ya. Misalnya, tentunya kita sebagai manusia masih banyak kekurangan dan kelemahan, tapi hal tersebut bukan sesuatu yang mustahil. Mengapa sejarah itu ditulis? Mengapa tindak tanduk, ucapan dan perbuatan para ulama itu atau para salaf itu ditulis? Bahkan Allah Subhanahu wa taala membawakan kisah orang-orang yang terdahulu. Entah kisah jelek ataupun kisah yang baik. Dalam rangka apa? yang baik ditiru. Seperti itu. Nah, sejarah ini penting. Baik, insya Allah kita cukupkan sampai di sini. Kalau ada yang mau disampaikan atau ditanyakan, dipersilakan. Oh tidak, bukan. Imam Bukhari menulis kitab Sahih Bukhari itu bukan berdasarkan urutan hadis yang didapat, kemudian tulis sebagai hadis pertama, gitu maksudnya, ya? Dapat hadis berikutnya, tulis hadis itu, tidak. Al-Imam Bukhari menulis kitab ini itu sudah memiliki sekian banyak hadis. Salah seorang gurunya, kalau tidak salah, Yahya ibn Ma'in, sempat berandai-andai kalau seandainya engkau bisa mengumpulkan hadis yang sahih. Nah, semuanya. Karena sebelum Al-Imam Bukhari menulis kitabnya Sahih Bukhari ini, itu belum ada satu kitab yang di situ dikumpulkan hadis yang sahih sampai kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam. Bahkan kitab Al-Muwatta ini termasuk kitab yang paling sahih, di situ pun masih ada hal-hal yang hadis tersebut dhaif karena terputus sanadnya dan yang lainnya. Maka setelah Al-Imam Bukhari diberi motivasi oleh gurunya tersebut, mulai. Sehingga bukan berdasarkan apa? Hadis ini tertibnya bukan dari hadis pertama yang beliau dapat kemudian dan tidak. Nah, tapi ya, karena beliau sudah dapat punya hadis, kemudian beliau mulai mengumpulkan hadis-hadis, dipilih hadis-hadis yang sahih, kemudian dikumpulkan sesuai dengan bab-babnya. Seperti ini. Barakallahu. Nah, oke. Gimana? Memfoto orang. Nah, permasalahan foto sudah jelas, tentunya kita sebagai umat muslim yang dituntut untuk berislam, berserah diri, pasrah, cinta kepada Rasulullah SAW, konsekuensinya adalah taat, bukan seperti itu. Maka Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadisnya, inna min ahsyadin nasi adzaban yaumal qiyamah al-musawwiru. Termasuk orang yang paling keras siksanya di yaumul kiamat, itu orang yang memfoto, yang menggambar. Foto bagian dari gambar. Gitu. Tentunya yang maksudnya adalah makhluk hidup. Atar Rasulullah SAW, innal malaika latadkhulu baitan fihi surah. Malaikat rahmat itu enggak mau masuk dalam rumah yang di situ ada gambar makhluk bernyawa. Sehingga majang foto gimana? Ya ini. Atar Rasulullah SAW. Nah, haram hukumnya. Kita sebagai kepala keluarga yang memiliki kemampuan untuk merubah kemungkaran tersebut, lakukan. Adapun kita mungkin sebagai anak atau sebagai orang yang numpang di situ, nasihat kepada kepala keluarga tersebut. Nasihat dengan cara yang baik. Apabila didengar, alhamdulillah. Kalau tidak, ya sudah, kita sudah menyampaikan nasihat. Seperti itu. Barakallahu. Taib, nah, silakan. Gimana? Setiap hari? Jumat pagi subuh ya. Baca surat Fussilat. Fusilat atau surat As-Sajdah. As-Sajdah, nah. Sujud tilawah. Apakah itu apa? Disyariatkan atau tidak? Sujud tilawah secara umum itu disyariatkan pada ayat-ayat yang memang di situ ada ayat tilawah. Ya. Tetapi khusus di hari Jumat memang benar bahwa termasuk dari sunnah Rasulullah alaihi salatu wasalam di hari Jumat itu membaca surat As-Sajdah. Yang kemudian rakaat kedua membaca surat Al-Insan. Tetapi tidak pernah dinukil sebuah hadis yang sahih dari Rasulullah alaihi salatu wasalam bahwa beliau sujud pada hari Jumat subuh ketika membaca surat As-Sajdah ini. Nah, dari sini para ulama menyebutkan bahwa sujud tilawah pada hari Jumat di surat tersebut itu menyisih sunnah. Sehingga tidak perlu dilakukan. Nah, tapi bagaimana kalau kita bermakmum? Ya sudah, namanya makmumnya ikuti. Nah, seperti itu. Nah, kenapa? Kalau mau cari masjid lain, ya alhamdulillah kalau ternyata di situ. Hukum asalnya ya Ikhwan, kita kalau bisa sholat di masjid yang di situ ditegakkan sunnah, dilakukan sunnah, cari. Walaupun lebih jauh. Nah, seperti itu. Kalau bisa. Kalau enggak, jangan sampai meninggalkan sholat jamaah. Barakallahu fiik. Walaupun ada isinya bid'ah, selama bukan kesyirikan, wajib kita untuk sholat berjamaah. Ya. Bagaimana kita ikut tahlil? Nah, emang kenapa tahlilnya orang Muhammadiyah? Isinya apa? Loh, sebentar dulu. Isinya bagaimana tahlil itu? Kenapa ada anggapan seperti itu? Mengajarkan sesuai dengan syariat. Nah, orang yang mengajarkannya, kondisinya dia, apakah akidahnya sudah benar, manhajnya sudah benar, ibadahnya sudah benar, artinya benar itu ya sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW apa tidak? Hah? Manhajnya sudah benar, misalnya. Loh, itu termasuk poin penting. Intinya kita itu dalam hadir ke majelis ilmu ya dilihat dua tadi itu. Apa materi dan yang kedua siapa yang mengajarkan. Nah, anggap materi ini sudah benar semuanya. Tetapi kita ini ilmu agama ini ilmu yang penting. Ilmu dunia saja kita mencari kepada memang orang yang betul-betul bidangnya terpercaya, apalagi ilmu agama enggak bisa sembarangan diambil. Kata Ibnu Sirin, "Fanduru amman ta'khudzuna dinakum, hendaklah kalian ini melihat dari siapa kalian ini mengambil agama kalian." Nah, segera dilihat. Kita enggak ngomong NU, Muhammadiyah wala apa yang lainnya. Selama yang diajarkan dan orang yang mengajarkan berpaham mengikuti manhaj salaf, ya sudah. Nah, memang dia orang yang mumpuni, sudah memiliki ilmu, jelas, bismillah. Nah, nama itu enggak penting. Tetapi kalau ternyata nama tersebut itu ternyata emang dikenal isinya dengan orang-orang yang manhajnya tidak jelas. Akidahnya tidak jelas atau malah dikenal akidahnya rusak. Politik ikut politik. Kemudian ada perselisihan dengan Syiah atau Sufia. Jangan beri kita sama-sama Islam. Wah, ini bahaya. Nah, enggak mungkin kita akan bisa membenarkan hal-hal seperti ini. Maka tidak akan mungkin kita belajar dari orang seperti ini. Nah, barakallah. Kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.